Tenang memandang wajah yang lena, Tuhan selalu denganmu. Sayang, tidur saja sayang, lupakan saja yang semalam. Tidurlah mimpi indah, oh sayang. Tidur saja sayang, setia di sini ku menjaga. Tidurlah, kaulah segalanya. Sayang, kaulah segalanya. Sayang, waktu dan usia berlalu, saksi padamu dewasa dan sempurna. Setiap air matamu hancur hatiku, mau kau senyum selalu. Biar luka diubati waktu, Tuhan selalu denganmu. Kau sempurna.